Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-430 dalam kitab aslinya, hadis yang ke-553. Ini penomoran 430 ini dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullahu taala. Masih dalam Babul Kibri. Qala al-musannif rahimahullah Anil Husaym ibn Malik At-Ta'i qal sami'tu An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'ala al-mimbari qal inna lis-syaitani masaliya wa fukhukhan wa inna masaliya as-syaitani wa fukhukhahu al-bataru bi an umillah wal fakhru bi ata'illah wal kibriya'u ala ibadillah wattiba'ul hawa fi ghairi dhatillah. Berkata pengarang rahimahullah dan diriwayatkan dari Al-Husayn atau Al-Haytham bin Malik At-Ta'i rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata di atas mimbar, di antara yang beliau sampaikan, sesungguhnya syaitan itu memiliki perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan atau jerat-jerat, dan sesungguhnya perangkap-perangkap setan dan jerat-jeratnya adalah al-bator bi an'umillah, itu sikap sombong dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada seorang hamba, juga berbangga dengan anugerah Allah, dengan pemberian Allah, sifat congkak terhadap hamba-hamba Allah, mengikuti hawa nafsu selain pada zat Allah Jalla wa'as. Maka asar ini di antara asar yang menjelaskan kepada kita tentang dhambul kibri, tercelanya kibr atau sombong. Diterangkan oleh sahabat yang mulia An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya syaitan itu memiliki masali. Masali itu perangkap. Kata al-masali ini bentuk jamak dari kata mislatun. Yang dimaukan dengannya adalah sesuatu yang membuat manusia itu terlena dari perhiasan dunia dan syahwat dunia. Ini perangkap setan yang dimaksud, perhiasan dunia dan syahwat-syahwat dunia. Adapun al-fokoh Bentuk jamak dari kata fakhun. Fakhun itu alat yang digunakan oleh para nelayan untuk mendapatkan ikan, itu jala artinya. Al-fah artinya jala. Jadi syaitan memiliki jebakan-jebakan, perangkap-perangkap, memiliki jala atau jerat-jerat untuk menjerat hamba-hamba Allah agar menjadi pengikutnya. Maka di antara jerat-jerat makar syaitan atau jala syaitan untuk mengelabui hamba-hamba Allah, yaitu sikap al-batar bi an'umillah, sikap sombong melampaui batas ketika mendapatkan mad dari Allah. Seorang diuji dengan nikmat kekayaan, menjadikan dirinya angkuh, sombong, congkak, lalim, israf dalam pembelanjaan hartanya. Ini makna al-batar. Dan ini termasuk jerat-jerat makar syaitan yang sangat berbahaya. Seringnya manusia dengan kelemahan jiwanya, tipisnya keimanannya, ketika diuji dengan nikmat kekayaan al-ghina, maka akan terlena dia, menjadikan dirinya angkuh, sombong dengan itu. Bahkan dia akan bersikap melampaui batas dengan nikmat yang Allah anugerahkan pada dirinya. Ini merupakan jerat-jerat makar setan yang sangat berbahaya. Karena sedikit di antara hamba-hamba Allah yang terlepas atau bisa terbebas dari jebakan ini ketika diuji dengan kekayaan, illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang memang mendapatkan rahmat dari Rabbnya Allah Jalla wa'ala. Seorang yang tadinya fakir, dia memiliki ketawaduan, memiliki kesungguhan dalam belajar agamanya, ketika diuji oleh Allah misalnya dengan kekayaan, maka akan muncul sikap kibir pada dirinya, illa man rahima rabbuh, akan muncul sifat kibir, congkak, angkuh, melampaui batas, baik dalam bersikap kepada saudara-saudaranya atau dalam pembelanjaan dan penggunaan hartanya, akan dihinggapi dengan tuwian, sikap melampaui batas. Yang berikutnya adalah al-fakhru bi ata'illah, membanggakan hartanya di hadapan manusia, sombong terhadap mereka dengan harta yang dia miliki, sehingga orang yang demikian itu hampir-hampir tidak kita dapati dia itu menggunakan hartanya di jalan-jalan ketaatan. Hartanya digunakan agar manusia melihatnya sebagai orang yang kaya, orang yang bergelimang harta, orang yang berlimpah kekayaan, dan seterusnya. Sehingga dengan kekayaan yang banyak yang dia miliki, dia merendahkan manusia. Dia gunakan untuk memuaskan hawa nafsunya dengan kekayaan tersebut. Tabahi dengan hartanya dia. Berbangga diri dengan harta yang Allah titipkan pada dirinya. Tidak dia gunakan di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Bahkan digunakan dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga termasuk di antara makar syaitan bagi seorang hamba yang sangat berbahaya. Dan ini perkara yang sering terjadi, membanggakan hartanya. Seorang dia misalnya menggunakan hartanya jauh di luar kebutuhannya, kendaraan sudah punya untuk dirinya, untuk kebutuhan dia dengan keluarganya. Dia membeli mobil sport misalnya, yang untuk perawatan saja mungkin tiap hari untuk memanaskan mobil ini, itu satu bulan itu bisa habis ratusan ribu atau mungkin jutaan rupiah. Kalau mobil ini untuk dipanaskan saja, untuk dipanasi saja. Kalau digunakan jalan mungkin 1 liter hanya 1 banding 5 kilo mungkin. Dia bangga dengan itu semua. Terjadi yang demikian itu. Untuk menampakkan pada manusia, ini loh, saya itu bisa membeli semacam ini. Membanggakan apa yang dia miliki dari kemewahan dunia di hadapan manusia. Juga al-kibriya ala ibadillah, sikap sombong, congkak, angkuh di hadapan hamba-hamba Allah. Jangan meremehkan mereka, merendahkan mereka, tidak menghargai mereka, tidak ada penghormatan pada mereka sebagai sesama muslim. Dia tidak mau bergaul kecuali kepada orang-orang yang mungkin selevel dengan dirinya dalam kekayaan duniawiyah misalnya, atau yang selevel dengan dirinya dalam ilmu dan pendidikan, atau yang selevel sederajat dengan dirinya dalam jabatan dan kedudukan. Sehingga ketika dia mendapati orang yang di bawah dirinya dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dia akan merendahkannya, dia tidak akan menganggapnya, bahkan menghinakannya. Ini termasuk di antara jebakan-jebakan syaitan yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Yang berikutnya adalah mengikuti hawa nafsu. Maka Allah telah mengingatkan orang yang memiliki 4 karakter yang buruk ini dalam firman-Nya yang mulia, fa amma man tawa wa athara hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang berbuat lalim, sombong, melampaui batas, dia lebih mementingkan kehidupan dunianya dibanding dengan kehidupan akhiratnya, maka neraka jahim sebagai tempat tinggal dia, tempat kembali dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebaliknya, orang yang tawadhu, yang takut akan kedudukan Rabb-nya, dia menahan dirinya dari memperturuti hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat kembalinya. Seorang ketika ambisinya itu hanya untuk dunia, seringnya akan membawa kepada perangai-perangai buruk seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dia akan berbangga dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Dia akan sombong, dia akan angkuh, dan dia akan menuruti selera hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang orang yang ambisinya adalah dunia, maka akan dicerai-beraikan segala urusannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang maknanya kurang lebih, man kana fid dunya hammahu faraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam yatihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Barang siapa yang ambisinya, niatannya itu hanya untuk mengejar dunia, untuk dunia, dunia dan dunia, meskipun dunia itu ada dalam genggamannya, terus dia akan mengejarnya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Seluruh masalah-masalah yang dihadapi tidak akan terselesaikan dengan baik. Semua akan tercerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan jadikan rasa kurang dia di hadapan kedua pelupuk matanya. Walam yatihi minad dunya ila ma kutiba lahu, padahal dunia tidak akan datang padanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam catatan takdirnya. bahwasanya fulan dalam kehidupan dunianya kekayaannya itu sekian-sekian. Itu yang bisa dia dapatkan, yang bisa dia raih, meskipun ambisinya melebihi itu. Namun sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu baina 'ainaihi wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat itu menjadi niatannya, dia bekerja mengais rizki dalam kehidupan dunianya, menempuh asbab yang masru'ah atau minimalnya yang mubahah, dia jauhi sebab-sebab yang muharramah atau yang makruhah, sebab-sebab yang haram dalam menggapai dunia dijauhi, yang makruh pun ditinggalkan, dia hanya menempuh sebab-sebab yang disyariatkan atau yang dibolehkan dalam syariat, karena tujuannya adalah akhirat, untuk kepentingan akhirat, maka Allah akan satukan urusannya. Segala problem yang dia hadapi dalam kehidupan dunianya akan ada solusinya, akan ada jalan penyelesaiannya, baik yang terkait dengan muamalah dia dengan sesama atau permasalahan-permasalahan dan problem-problem yang lainnya, akan datang solusinya, jalan keluarnya, penyelesaiannya yang terbaik. Dan Allah akan jadikan ghinahu, rasa cukup dia, senantiasa di hadapan kedua belubuk matanya. Betapapun dunia yang dia dapatkan, dia akan qanaah dengan itu, dia akan menerima dengan itu. Setelah dia curahkan segenap usaha dia untuk menempuh asbab yang dituntunkan dalam syariatnya. Wa atadhu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di hadapan dia. Terang dunia datang dalam keadaan dia tidak membutuhkannya. Beda dengan orang-orang yang tadi, yang pertama ambisinya itu hanya untuk dunia. Sudah punya satu perusahaan, pengen dua perusahaan, pengen tiga perusahaan. Perusahaan-perusahaan mungkin berpuluh-puluh ada dalam genggamannya, maka urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah. Dia mungkin tidak bisa menikmati kekayaannya dalam kehidupan dunianya, gak bisa dia nikmati dalam kehidupan dunianya. Bahkan mungkin dia tersiksa dengan segenap keberhasilan yang dia capai dalam perkara dunianya. Pikirannya mungkin pusing, enggak tenang, mikir urusan yang ini, karyawan yang demo, bawahan yang tidak taat, yang korupsi dan lain sebagainya. Semuanya dilaporkan pada dirinya. Enggak ada keimanan dia tentang kehidupan akhirat. Maka masalah demi masalah bertumbuk-tumbuk, belum ada penyelesaiannya. Tersiksa dia dengan dunia yang sudah ada dalam genggaman tangannya. Kenapa? Niatannya, ambisinya hanya untuk dunia semata. Padahal betapapun angan-angannya itu ingin mendapatkan yang lebih dari itu, maka dunia yang sampai pada dia itu hanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi miliknya. Sementara di hadapan dia yang adalah kekurangan, kekurangan. Hari ini harus lebih banyak daripada kemarin, besok harus lebih banyak daripada hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tersiksa dia dengan dunianya, diazab oleh Allah dengan dunianya. Demikian juga orang yang sombong dengan kenikmatan yang Allah limpahkan pada dirinya, sehingga dia tersusupi dengan penyakit tughyan, melampaui batas. Dia gunakan kenikmatan yang Allah titipkan pada dirinya bukan pada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dia tidak gunakan untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah. Maka ini orang yang celaka. Orang yang semacam ini, kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah dari dirinya untuk kemudian diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang lain yang lebih layak dan pantas untuk mendapatkan dan menggapai nikmat-nikmat tersebut. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, inna lillahi ibadan yahtasuhum bin ni'ami limanafi'il ibad wa yukirruha fihim mabadaluha faida mana'uha nazzaha minhum fahawalaha ila ghairihim. Allah itu memiliki hamba-hamba yang Allah berikan kekhususan berbagai macam nikmat-nikmat pada mereka, namun nikmat-nikmat itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ada yang diberi nikmat kekayaan, kekayaannya itu digunakan untuk bersedekah kepada fuqara sehingga memberikan kemanfaatan pada mereka, disalurkan pada subulul khairat, jalan-jalan kebajikan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Yang demikian itu akan dilanggengkan nikmat tersebut pada mereka. Ada yang mendapatkan nikmat ilmu, disampaikan ilmu, didakwahkan dengan penuh keikhlasan pada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ada yang diberi nikmat pikiran, gagasan yang cemerlang, digunakan pikirannya, gagasannya untuk membangun umat agar lebih maju dalam perkara keimanannya selain dalam perkara dunianya. Ada yang diberi nikmat kesehatan, dia gunakan kesehatannya untuk menolong hamba-hamba Allah yang lainnya karena dia memiliki keimanan. Wallah bi aunil abdi makanal abdu bi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Maka nikmat-nikmat tersebut akan Allah langgengkan pada hamba tadi selama dia mau mencurahkan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'as. Kalau mereka orang-orang yang memiliki keberuntungan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, kemudian mencegah nikmat itu untuk kemaslahatan saudaranya, dia gunakan untuk kepentingan dirinya, atau dia gunakan untuk memuaskan selera hawa nafsunya belaka, nazza'aha minhum, Allah akan cabut nikmat itu dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian Allah akan pindahkan pada selain mereka. Hamba yang mahrum, hamba yang terhalang dari kebaikan. Maka diterangkan oleh para ulama, perangai-perangai yang buruk ini menjadi karakter orang-orang yang terperdaya masuk dalam jebakan-jebakan setan. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau Allah yang menghendaki kejelekan pada seorang hamba, maka Allah akan bebaskan antara hamba tadi dengan persetan, sehingga enggak ada tidak penghalang antara dirinya dengan setan yang menjadikan si hamba tadi akan menghiasi dirinya dengan perangai-perangai setan, dengan perkara yang menjadi jebakan-jebakan dan muslihat setan. Maka terjatuhlah si hamba tadi dalam perangkap setan seperti ikan masuk dalam perangkap para nelayan. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa, orang-orang celaka. Sebaliknya, kalau Allah mengendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, maka Allah akan sadarkan hamba tadi untuk menjauhi perangai-perangai buruk yang ini merupakan muslihat dan jebakan-jebakan syaitan. Maka dia akan menjauhinya, dia akan menghindarinya, dia akan berusaha untuk menepisnya, menjauhkan diri dari perangai-perangai yang hina dan rendah tersebut. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa jazakumullah. Maka di antara fenomena kesombongan itu sangat banyak. Di antaranya tadi, sombong dengan nikmat-nikmat Allah, berbangga dengan pemberian Allah, atau congkak terhadap hamba-hamba Allah. Di sana juga ada fenomena sombong yang lainnya, seperti tazkiyatun nafas, merekomendasi diri, hubbud duhur, senang dengan apa ketenaran, atau hikayatul ahwal lil ghair ala wajhil mufakharah wat takatsur, menceritakan tentang keadaan dirinya kepada selainnya sebagai bentuk apa, sikap ujub diri, membanggakan, merasa dirinya itu memiliki keunggulan, kelebihan di atas orang lain. Maka termasuk juga di antara fenomena kesombongan adalah sombong, berbangga dengan nasabnya, dengan asal usulnya, dengan sukunya, dengan pekerjaannya, dengan derajat dan pangkatnya, dengan gedung-gedung dan hartanya. Dan kesombongan juga bisa terjadi pada perangai berlebih-lebihan dalam gaya bicaranya, memfasih-fasihkan bicaranya. Bahkan kesombongan juga bisa terjadi pada orang-orang yang Allah titipkan nikmat ilmu padanya. Dia sombong dengan ilmunya, dia sombong dengan ibadahnya. Maka kesombongan semacam ini bahayanya itu sangat besar dan dampak buruknya itu sangat luas. Karena kesombongan itu memiliki efek negatif yang sangat banyak. Karena begitu bahayanya al-kibru, maka Allah siapkan hukuman bagi al-mutakabbirun, bagi orang-orang yang sombong. Kesombongan itu ada akibat buruknya. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, fa'amma man tawwa wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal mahwa. Maka balasan bagi orang-orang yang sombong yang telah Allah persiapkan bagi mereka di negeri akhirat, itu masuknya mereka ke dalam an-nar, ke dalam neraka, ke dalam jahim waliyadu billah, dan terhalangnya mereka dari masuk ke dalam surga. Dan nanti pada hari kiamat manusia akan menginjak-ginjak al-mustakbirin, orang-orang yang dahulu dalam kehidupan dunianya dia sombong. Nanti di mahsyar akan diinjak-injak oleh manusia dengan telapak kaki mereka. Dalam keadaan orang-orang yang sombong tadi, mereka dibangkitkan oleh Allah dalam wujud ad-dir al-ad-darrah, semut merah kecil yang diinjak-injak oleh ahlul mauqif nanti pada hari kiamat. Allah nyatakan dalam firman-Nya yang mulia, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang mereka itu sombong untuk beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina dina. Di mahsyar saja mereka terhinakan karena dibangkitkan dalam wujud semut-semut merah yang kecil. Bentuk mereka itu sekecil semut-semut merah, diinjak-injak oleh ahlul mauqif. Rasulullah juga mengancam orang-orang yang memiliki perangai atau karakter sombong dalam hatinya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan salah kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.